Pengajian Kitab Syamsiah halaman 42. Kuli na mutawatir na musyakke nah, muradid, nah, mubayin, nah, tasawi, ataupun ada darama. Pertekalir pembahasan tentang mufrad dan aksamnya mufrad memasuki yang nyamusane pada pembahasan murakab dan pembahasannya murakab. Dan berulah yang nyamurakab itu adakala tam ataupun layru tam. Adakala murakab yang tak sempurna dan adakala murakabnya hanya sempurna. Ini memang kadar susun daripada dua buah kalimat tapi belum sempurna lo. Lianahu karena sesungguhnya murakab adakala bahwa sahlah sukun akhirnya murakab. Sah diam artinya kasirnya mantel. Cibandura sah sukun artinya yufidul muhatab fa'idatan dhamma, telah memberi faedah ia akan si muhatab akan sebuah faedah yang sempurna. Dari habanya ka memberi faedah karena mukum yang sempurna. Walai gunung dan tidak ada ianya muhatab ketika itu mustadbi'an dituntut ikut dia bagi lapai yang lain yang ditunggu akannya lapai oleh si muhatab. Jadi si muhatab hanya perlele isi berita kajelas bahwa si bulan dah meninggal yang kami jadi hanya perlele yang berita. Yang ini pula tak jelas, cuma mereka ada kemanyam, pajarnya lain. Tapi, nak pembahasan, nak haba yang wadah kata ini, mereka tak boleh berkata yang ini pula. Oh, man, bunga-bunga ke? Mereka tak jauh kan? Berkata, mereka pabing kan, menuju bunga-bunga ke? Tengah itu ni, tak jauh lagi kalau juga pada itu kata lima berat anak juga belum pulau walaupun apa kabarnya bunuh bunuh anak belum boleh nak buat apa kali matanya tapi lesi muhatab mantap menunggu putra yang tadi juga tentang waktu yang ada bang yang belum pulau berat ini jadi kan bukan murakab anak tamdom tapi punya murakab entah walaupun banyak kurang nak berlele menunggu sebulan kami dah tak pernah kali lagi. Ini hanya boleh prendi dari pihak si mutakalim hanali yang perle disambung haba. Pihak si muhatab yang perle paham entahnya. Kama sebagai mana barang bila dikatakan Zaidun. Zaidun tau kata maka cukailah si muhatab menunggu ia. Bagi bahwa dikatakan Kaimon atau Kaidun menanti. Putra juga Zaidul putra Zaidul Kaimon Zaidul Kaidun Zaidul Janisun putra juga. Jadi mantan napre dengan sebalik barang apabila dikatakan Zaidul Kaimon ya napre friendly tapi tidak jelas. Wa imma ala sihat sukun ali dan adakala bahwa tidak sahlah diam atasnya merekap. Jadinya dua macam. Nah murakab yang rasa diam ada hana tersambung li kajut. Nah yang hanjir diam dong. Maka jika sahlah diam artinya murakab, maka dianya itu murakab yang tam hubungan. Wa ilah menggolong sah diam, maka dianya itu murakab yang nakis dan lain utam. Dan berulang murakab yang tam adakala bahwa ihtimal dia akan butuh dan sulit. Dan dianya itu tubuhan, tadiah dan khabar ataupun hana ihtimam. Jadi kali pembagian pertama murakab na yang tam na yang nakis. Kemudian murakab tam terbagi dua. Adakala ihtimal butuh dan sulit, adakala hana ihtimam. Yang ihtimal butuh dan sulit tubuhan khabar dan tadiah. Menyahana ihtimal wahwa insya tubuhan. Jadi yang ihtimal daripada benar dan sulit bukan khabar, yang hanya ihtimal bukan insya. Paling kira menyenangkan gerut. Al khabar bermula khabar itu adakala bahawa ada ia mutabakah bagi wakil atau hana mutabakah. Khabar na yang sesuai dengan wakil, na yang hana sesuai. Maka jika ada ianya khabar itu sesuai bagi wakil, misalnya hana ihtimalia dan tulik. Dan jika tidak ada ia mutabakah bagi wakil, misalnya hana ihtimalia dan betul, maka hana khabar yang didamung dalam tahrif. Mana khabar yang kita mengenal tarikh? Sebab ini tarikh khabar sesuatu yang ihtimal betul dan sulit. Mana yang ihtimal betul dan sulit? Kita tak boleh berita yang sesuai dengan wakil. Mana ihtimal sulit ini? Sesuai. Bermula baca itu keras. Nah, boleh jadi salah. Mana yang betul ya? Buat dalam apa itu? Mana ihtimal betul? Mana salah? Berarti mana ihtimal betul? Kerana dia salah khabar. Jadi mesti menanda tuannya bahawa kabar yang mutabakah wakil hana ihtimal sulit dan kabar yang mukhalafah wakil hana ihtimal betul. Fakat ujabu anhu, maka kadang-kadang naurun jauh daripadanya, daripada ikhidunya. Ibang jauh dengan wasmu murid dengan waw, yang wawnya adalah wasilah, itu aw, yang awnya adalah wasilah. Mana wawnya aw? Mahkamalah sirka awal tadi timbah ya. Mahkamalah sirka. Oh, itu bah. Sabong dari mah. Jadi punya khabar yang sesuai dengan wakil berarti nak ijma betul. Ijma betul ya mana? Jadi kena sabong dan jadi kalau nak ijma dua, yang nak jauh baginya. Nah, urun jauh ni dia dia dia nyau juga. Murid dengan oh adalah murid dengan wow adalah oh. Punya oh wasilah. Punya oh wasilah. Untuk bangunnya oh pemisah keluar salah satu punya oh punya wo mendapatkan dua dua murid lima ada oh wasilah tapi murid oh adalah wasilah dengan makna sesungguh kabar itu adalah yang ihtimal ia akan betul sembuh oh wo apa itu kita mengat dia untuk sepan yang berumur sedekah yang berarti kamu mah banyak tak ada dulu tiba yang dia guna tu oh you mana juga tak punya oh tak punya wow dengan mana oh dia jadi mana dan oh ni kan jadi wow kan benar murid dengan wow adalah oh berarti oh ini ada murid dengan tidak mana ni kan oh jadi apa jadi kemana kabar adalah alat yang ihtimal ia akan benar atau ihtimal tulis sama ihtimal kan kan maka berarti kabar yang benar itu ihtimal ia akan benar dan titik kabar yang tulis ihtimal ia akan tulis. Maka sekalian kabar itu ini mau nampak di kabar. Yang nah jawaban lagi nya. Tapi wahada jawab pada rumah bin. Ini jawaban tidak dapat diterima. Ugot we dengan mana oh yang ikut. Bahkan ikut karena intima mana makna baginya ketika itu. Sabah mana yang itu intima. Ini kabar yang betul. Berarti kabarnya intima betul. Kabar yang sulit berarti ihtimal sulit. Jadi nabi ihtimal kabar berarti jika sulit berarti ihtimal sulit. Baru ke ihtimal kemana wago ihtimeno ihtimedi yang ihtimal betul. Nyok kabar yang betul berarti ihtimal betul. Kabar yang sulit berarti ihtimal sulit. Hanya ihtimal betul mana nabi ihtimal. Baik kan kabar yang betul. Kabar yang sulit berarti sulit. Nyok kabar yang betul berarti ihtimal betul. Kah ini. Karena ihtimal adalah benar dua ho tak banding berikut ihtimal. Jadi ini jawaban lahiru martiin tidak diterima. Betul. Karena ihtimal hanya jenis mana baginya ihtimal pada ketika itu. Tetapi wajib bahwa dikatakan masyarakat atau kasabah. Yang menyolaginya dan kurang pada dakul khabar adalah masyarakat atau kadabah barang yang benar ia atau barang yang sulit ia baik barang yang ihtimal lalu betul atau ijtima boleh. Ini ijtima enggak ada benar luar, yang sama hanya satu ijtima. Jadi pada dapat ada kabar ma sadaqa au kadaba. Barang yang benar ianya barang atau barang yang boleh ianya barang. Jadi nya tentu kabar. Sesuatu yang betul dan sesuatu yang boleh. Menyelidik ke jawaban yang betul itu banjir. Walhaqqu fil jawabi, dan berulah yang benar pada jawaban itu sesungguh murid ihtimal betul dan sulit dengan semata-mata nabar kepada mufu khabar. Jadi makna khabar ihtimal betul dan sulit dengan semata-mata tatinjau kepada mufu baik takalun kepada hari beta kalon, apakah ji sesuai dengan wake atau hana sesuai? Kemudian dalam diri mufum ji ihtimal betul, ihtimal suri yang mana? Walasaka dan hana jenis ragu sesungguh ken ketanyo asama upopana langit yaitu ketanyo apabila ketanyo kusuni akan nazar kepada mufum lapai dan hana ketanyo itibar akan hari ihtimal di sisi akal oleh sulit. Jadi walaupun habarnya betul, mirah itu kepada hari hanya betul. Langit dia tidak akan betul. Baik itu langit dia, baik itu dia nilai dia tidak. Nilai sunyan satu berita. Tapi tadi hana tadupu hari belum. Ia bukan. Boleh jadinya, boleh jadi ke. Nah, jadi sama dengan diri khabar ihtimal betul dan sulit. Jadi maka yang berikut pada jawaban ihtimal betul dan sulit adalah dengan tadi jauh kepada mufum khabar baik takalun wakil mufum tahu makna khabar bebut kan sudah kejadian tetapkan kama layunnya dengan takugah nadam baktidik pada waktu kengkong tayu kita cerita surah kama layun turun waten yang sudah sesuatu yang putra kuota sawur pun sudah kejadian maksudnya woi gede pegah orang dulu man mahai kampur ni pun dah mahai kampur pun dia pegah surah mahai kampur boleh orang pun dia pegah kejadian berarti hukum apa ya berarti berkhabar dengan sungguh mahmul pada mautu pada kote berarti pasti tak. Dan hanya ragu lah sesungguh kena ketanya ijtima' nakiden itu mawujud dia yang apa ketanya musafat nakiden yang dapat nakiden yang habarnya ijtima' butoi dengan semata-mata nabar kepada hukumnya khabar baik dari jauh kepada wakil. Minisun yang satu berita yang kau pegang boleh jadinya boleh jadi kon. Cuma bila kata ada dua kejadian maka katanya betul kon sulit. Bila kata ada dua kejadian katanya beritanya betul. Anak salah. Tapi menyatakan dari segi berita semata-mata tidak ada kejadian makanya ini mah. Sebab pat beda ketika tak tugas dia mencapat nakiden menjadi mencapat dia yang lebih kata banjir nanti kada depu baru nya kinyona di nyana nya nya kada depu ni kada depu kan apa maka min hai suhua khabar tetap ihtimam betul dan boleh. Kah, maka kesimpulan taksim sesungguh merakap tam jika ihtimal ia akan benar dan sulit dengan sekira-kira hukumnya, maka dianya itu khabar. Menyohana ihtimal, maka dianya itu insya. Dan dianya insya, adakala wawai dunia dia terpala fi'il akan sebagai dalalah awaliyah, yaitu dalalah wadiyah, atau hanai dunia. Maka hanai dunia oleh insya' dan tertalab fi'il akan sebagai dalalah wadiyah. Maka ada kalam bahwa mukaranah ia akan isti'la' atau mukaranah ia akan tasawi atau mukaranah ia akan khudum. Maka jika mukaranah ia akan isti'la' maka kegunaan amat. Dan jika mukaranah ia akan tasawi maka kegunaan iltimat. Dan jika mukaranah ia akan khudum maka kegunaan soal dan doa. Dan kemudian tak boleh memilih gampang mungkinnya umpung ini. Kah? Yang jadi pertanyaan dino pakon payah bukait dalalatan awaliyah. Jika di dunia diatur talak akan sebagai dalalah awaliyah yang maknanya dalalah wadiyah. Dan hanya dikaitkan dalalah dengan wadah bu dalalah wadiyah karena diiktirak daripada khabar yang di dunia diatur talak fi'il tapi bukan dengan wadah. Nah khabar ditunjuk kepada talak tapi bukan dengan jalan wadah. Karena sesungguhkan ditanya kutiba alaikumus salatu diwajibkan atas kamu akan sembahyang ataupun aku tuntut daripada kamu akan perbuatan itu ditunjuk atau talak fi'il. Tetapinya talak tidak ia dengan maudhu'. Tetapinya lafaz tidak diwadahkan bagi talak fi'il tetapi bagi ikhbar daripada talak fi'il. Nyakinya duduk terbitnya. Sebab menyatakan salli semayang boleh kata sallu semayang oleh kamu semua. Menyatakan kutiba alaikumus salah. Yang beda. Jadi menyusali lafaz yang lagenya diwadah untuk talak. Tapi kutiba alaikumussalam itu pi'i majhul dengan naik pa'in hanya wadah untuk talak. Yang kebetulan macam pada contohnya dinya untuk talak karena madah ini madah kutiba. Jadi secara susunan ke wadah untuk talak. Nah, makanya tetap posisi ini pada khabar. Karena itu baru hubungan talak dulu ditunjuk ke talak secara wadiyah. Sedangkan kutiba alaikumussalam ataupun atlubu minkumul minkal fi'la yang ditunjuk kepada talak dan wadahnya. Wa illam yadullah dan jika hanya ditunjuk ianya insya dia itu talak fi'il maka dianya itu hubungan tambih. Maka kegunaan tambih di anahu yunabihu alama bidamiri mutakalim. Karenanya itu ditambih dia atau barang yang ada lakin mutakalim. Sebab untuk bidhe atra yang ada lakati Bamaji tamani. Tamani yang pasti berarti mengharapkan sesuatu yang hanya mungkin terjadi. Yang kelati ya kamani yang lakati pada kudu ada bayang dari tim berat dengan jahat kenal yang menang mau terus macam tiba-tiba ada latihan tak ucapkan dari cai sababa yang dulu yoman hana dari bapak tu hana dari nyom hana aku tapi tak pegah ada mati drone yang kena tambah lagi. Jadi bukan tambah karena yunabihu alamati damiril mutakallim kata-katanya dapat memberitahu putra yang sedang terjadi dalam hati. Tapi kalau tak utama lo menyo kabar datang ni kalau dalam hati lo harapkan berat bulir kena urunya. Yang kabar tak pegah atau hati menyo laikah syababa yang buyoman hanya tak pegah dalam hati. Tapi itu kedua orang macam tapi dari bahasanya itu boleh lo putra yang naik dalam. Ibu mahu kata lagi ni. Jadi lengen ni. Jom darat berenang. Yang benar tak? Eh, dia mau. Jadi yang itu tambih. Jadi tambih perlawanan dengan insya. Dan ditambah dalamnya tambih oleh tamani, tarji, nida. Yang nida ada orang tambih. Ya si. Jadi kan mudah kan you wabi bukan ada you tak puas di dia dengan ji tak tahu yang segar maka itu puas di dia tak boleh dengar berarti dia dah wili dan tajuk lafal-lafal yang tunjuk kepada tajuk alangkah haya, alangkah hebat kumpulan dan pasang. Pasang menanti, pasang jamung dalam kambing. Jadi enam nilai kesimpulan ji. Yang pertama murakabnya dibagi dua, tam menakis, tam dibagi dua, khabar dengan isyak, isyak dibagi dua, talab dengan tambi, talab dibagi lima, amar, amar, iltimas, doa. Wali bagi ayat pula dan sabit bagi ulung yang kun bahagi kun ia, ia kena kun napu kun macam, yang mana mana. Mana wali baikin ayat pula burung yang menekun mantap menampak pegawa, mantap menampak komentar. Kota ada komentar istifham dan nami itubiak daripada pembahagian. Nabih nubegah belum. Yang kabih nubagi tanpa kabih juga. Padahal mantap istifham hanainan, nami hanainan, kalau utama. Ada pun istifham, maka karena sesungguhnya istifham hanya layak wujudnya istifham daripada kami. Istifham tak pertama ulam kambing dan jika tapi ikut dan tak pula menyajit pertama tak jika tak pertama menyebutkan ke gerakan kambing dan pegah ikut istifham takkan anda pegah tak perlu menyajit perlu tapi kenurunnya istifham hana layak tak pertama dalam kambing betul karenanya istifham isti'lam ma'fidamirin muhatab untuk tepuk barang yang dalam hati muhatab kan kambing hati barang yang dalam hati berkali. Menyebut kambing itu kan kan sesuatu yang dapat memberitahu isti hati itu berkali. Pura kata laita syababa yang uru yauman. Jadi ni orang oh, berarti galak muda loh. Gaya mon. Atra kurang dengar gede puak atau hati muka kalim. Makanya itu kambing. Sedangkan istifham kan untuk mengetahui isi hati muka kalim, tetapi ingin mengetahui isi hati semua kota. Puan, ada yang puan, baca dari yang bantu kota. Jadi ilmu jauh dari kota, baru dari puan atau hati. Jadi nama istifham kan bihe atau hati, tapi lage de puan atau hati itu. Jadi mana beda kan boy? Istiqlam tuntut de puan atau hati kota. Sedangkan kambing memberitahu isi hati mutakalim. Jadi hanya mungkin istifham tak bertanggung dalam kambing. Tak ada boh. Adapun nahi, maka karena hanya masuknya nahi di bawah amar. Maka nahi kamu karena nahi ditunjuk di atas talak karak kan di atas talak ini. Sedangkan amar talak ini. Jadi sama dengan misalnya, na tinggai dua bok yang hana rakuho buluk dari pembahagian dia tiga. Lagi ini misalnya, tetapi misalnya dukudamu istifham di bawah kambing. Dan hana ini tiba akan munasabah lawawiyah. Jadi munasabah lawawiyahnya hana kabrumun. Buluk kena hanya buluk. Bunuh karena secara lawat bukan hati bunuh istifham tanya dengan rado kambing pegak atado mana misalnya dia misalnya istifham pertama dalam kambing mana mana nasabat saya tak perlu meli nasabat nasabat itu yang guna juga deh saya tak perlu meli ya tak ada itu ni anak ada nasabat no anak nasabat kambing bukan kambing itu ujungnya istifham orang dalam kambing juga. Tapi jawab dalam dan lebih jawaban lain. Bukan malu, kadang-kadang jika kita jawab istifham adalah tambih bagi si muhatab atau barang yang dalam arti mutakalim daripada istiqlal. You know, ketika sesuatu yang hendak ada kuat atau mulia-mulia dalam faham ni kan dalam arti itu, kamu fikir ada kurang ada yang kalau tak kun punya, kena narang te leh punya. Udah kata kalau lukul, boleh kan? Kalau kata lukul dengan lidah, narang te. Putra leh kan? Nah, ikut jendek, putra leh kan? Berarti putra leh kan? Kan untuk kudukul lama te leh. Nah, putra leh kan? Lama te. Berarti kambing ni. Sebab tak ambil dulu tuan penyuku atau hati. Uruh dia ke putera jayan, tanya lah hati. Putera jayan, maka ke. Berarti dari putera jayan, ini orang yang mengotak. Berarti lah mati, ini yang tanya-tanya mana. Berarti tak ambil. Jadi isteri faham, dia tak bertanggung dalam tambik. Ma yunabdihu ma filtamirin mudakilin. Dah. Masalah ini hanya kamu di bawah amal. Bila lurut, nahi tahtar amri, nahi di bawah amal. Karena dibina adil sesungguh tarak tinggal adalah kapun nafsi. Makna tarak tegak jiwa. Kan hanya ubud daripada barang yang daripada caannya itu bahwa ada air yang ubud-ubud. Jadi makna nahi kan tidak ada ubud, tetapi putindra daripada ubud yang masuk. Coba-coba ini menyelidikannya. Hana tak ubud secara kebetulan kerana kedurung taat kepada nabi. Hai ketengah dengan berada Hana dan Jumjua. Kurang boleh pahala umumnya Hana dan Jumjua. Tak jahat Hana dan Jumjua. Jadi bayangkan kegat malaikat kan setiap sabah buat larangan guna hidup malaikat bukan boleh pahala katanya. Ya dengan tadi buat ni Hana dan Jumjua. Tiap detik Hana Jumju, detiknya Hana Jumju, detiknya Hana Jumju. Pun lahir itu sampai mati dan tulis Hana Jumju. Oh, dah mulai kita Hana tulis juga. Dah ada Jumju, eh nak kita Hana tulis. Yang Hana ada Jumju, lepas dia kaya apa eh? Angsir buku eh, yang tak apa. Menjudi. Yang Hana ada menjudi. Hana menjudi, Hana menjudi, Hana menjudi. Yang unuh buku tak apa punya, ada tulisan Hana ada menjudi. Nah, nah, lepoh, sudah judi. Kekal. Tetapi makna ni, kapun nafsi. Benar putun jiwa daripada kuburnya baru kedua tahan nahi. Maka ditasawarkan artinya ketika ada kesempatan. Pantaunya kesempatan tapi kau tempah lega tempah itu hati kaya dorong pucuk dan terlih menyebut anak dan cok baik hai hati yang baru. Jadi semuanya putun kau hana. Kau hana cok putun baik cok yang baru itu tahan kepada nahi. Jadi sama dengan menyekapu adalah perbuatan. Maka wajib kun puno talak fi'il fi'il nadwa. Yang mana nah, kapun kapun kamu dalam buci. Kapun ni kamu dalam buat. Maka menyelaminya nahi kaya kamu dalam aman. Mendingai itu sabanan. Kamu nak nilai. Yang penting kamu nak kena awak melu. Itu memang leo je kita bagi juga tu ilinya. Walau aratnya irada umafil kismati dan kalau bertanya irada bulatan keduanya istifham dan nahi dalam kisma pulna bisa ditanya dulu kibadah itu bermula insya adakala bahwa hana itu nyok ianya insya yaitu talab syik dengan wada hana itu nyok atau talab syik dengan wada maka nyan duunan kambing atau nabi tunjuk kepada talak syik. Syik yang ditulis baiklah talak ini talak syik ataupun ditunjuk maka hana sini bahawa adalah makhluk itu faham menuntut sesuatu bukan sesuatunya faham menuntut faham maka hubungan istifham ataupun menuntut faham menyekan maka adakala bahawa ada ia berserta isti'lah menyeriknyalah maka hubungan amal jika adalah makhluk itu fi'il dan hubungan nahi jika adalah makhluk itu tarak kata-kata jadi makhluk fi'il dengan amal makhluk nahi dengan tarak dengan nahi makhluk tarak dengan nahi artinya ada fi'il adapun ada ia berserta tasawi maka hubungan iltimas atau berserta khudu' hubungan soal dan doa ini kami murakab yang tam. Dan ada pun murakab dari rutam maka ada kala bahwa adalah juzuk yang kedua daripadanya itu terkait dengan yang pertama maka dukunan takdiri menyebut ini nisbah takdiriyah jadi nisbah takdiriyah 20 kalimat yang bertarkib dan hanya menghasilkan satu makna, sedangkan yang kedua menjadi karib bagi yang pertama. Tajadakun hayawanun natai, hayawan yang natai. Ini mungkin murakab takidi. Adapun nisbah takidiya. Oh, layakunu. Adapun kagaib yang kedua hanya gaib bagi yang pertama. Dianya itu kagaib gaibu takidi Yunani. Layakunu takidi. Bagi contoh murakab daripada isim dan adat, ataupun kalimat dan adat yang belum menghasilkan satu faedah, yang murakab layru taqidi. Tapi dia nak benar lah ini mudah lafah betul nak lafah sama lah layru taqidi. Tak. Al-Faslu Sani bermula pasal yang kedua pada ma'ani al-mufradat. Jadi kala pembahasan tentang lafai, dina pembahasan tentang makna lafai mufradat. Kullu mafhumen bahwa juz'iyun. Tiap-tiap mufhum maka dianya mufhum itu juz'i. Jika dimana oleh diri tasawurnya mufhum daripada ukhuwah syirkah padanya mufhum. Jadi apabila tatoh-tatoh mufhum yang wajib ada sahur ditegak daripada hukum syirkah yang berkenaan juz'i dan kulli jika hanya tegak. Nyo yang kadang-kadang terlanjur wajib pegak. Hanya terlanjur leceh hanya beda wajib pegak. Menjan tatu kulli yang nyo pada kuli yang mufum istirah. Maksudnya mufum kele. Kemudian hanya ada satu. Nah apa? Buno yang na menyajusi di mana hukum syirka. Menyakuli hanai mana? Hanai itu gak obi? Hanai mana sekarang? Menyajusi lafal yang wadah kata sahur ditegak di hukum syirkah. Kemudian hanjir lelu larinya nampung ke hanjir lelu. Menyakuli hanai tunyok ke larinya. Hanai tunyok ke mana syirkah hana. Di mana syirkah hana. Mana tunyok kepada syirkah hana si. Jadi lapar tuli kon lapar yang ditunjuk kepada masyarakat, tapi hana ditunjuk ke hana masyarakat. Sebab yang tak kaya ditunjuk mesti lagi kan. Mempamati lapar juzi ditunjuk adapun di mana daripada sirka. Mana ini punya lagi nyok mana hanjir le. Hanjir le mesti tahu. Ini juzi. Hana ditunjuk ke hanjir le. Cuma ni naik tengah ni le pijir, hana pijir. Jadi kalau ni tengah ke le. Cuma hana itu hana ditegak ke le. Ini yang kali ke lapan kuli. Aku lu aku lah bila walaupun dalam warima lapai yang ditunjuk oleh lapai atas keduanya kuli kuli dan juz'i dinamakan kuli dan juz'i dengan jalan arat. Aratnya melawan bijak. Jadi kuli dan juz'i adalah nama bagi makna. Jadi makna sabo-sabo lafai na kuli na juz'i. Kon lafai na lafai kuli na lafai juz'i. Ini ada kon ini. Yang betul makna terbagi dua. Makna lafai na yang kuli na yang juz'i. Apabila wajib kata sahur ji iaitu maknanya ditegak daripada terjadi syirkah, tukun maknanya juz'i. Menyuhanai tegak ke maknanya dekun dekun kuli. Oh duga lantaran ke makna akan dekun kuli manusia ke kelapai dekun lapai kuli dan lapai kuli duga katanya bila arat aratnya duga tadi. Ini yang pada dasar di kuli juz'inya sifat bagi makna gun sifat bagi lafal, tapi budo bukan cik kuli dan i ke lafal itu. Bermula ma'ani, dianya ma'ani itu surah zihniyah. Yang bukan ma'ani adalah surah yang dibangsakan kepada zihin. Min haisu, sesungguhnya surah itu diwadahkan dengan mukabalahnya surah akan lafaz. Maka jika diibaratkan daripadanya makna ataupun surah dengan lafaz yang mufradah, maka bermula dianya itu ma'ani mufradah. Surah bunuh al-ma'ani dia suratu zihniyah. Yang bukan ma'ani adalah surah yang dibangsakan kepada zihin. Min haitsu, sesungguhnya ma'ani itu diwadahkan dengan mukabalahnya akan lafaz. Jadi ma'ani adalah surah zihniyah. Gekeji ma'ani dari segi gewadah lafaz keji. Sebab ma'ani makna adalah benar-benar makna. Nah, sesuatunya dengan makna karena di yang cuma diperdapatkan di sini karena wujud pada hari yang kena makna ini makna. Nah, dengan makna kepada sahabat-sahabat surah min haitsu gewadah lafaz kenan min haitsu gewadah lafaz itu maknanya betul. Nah, ada surah gekenji makna dari segi gewadah lafaz keji. Walaupun jih meliput kadang-kadang kan makna jizat kadang-kadang benar. Jadi ini juga na makna mukabalah lafaz, na makna mukabalah zat. Belum kata puji. Jadi yang jelas yang dimaksud makna di sini adalah surah zihniyah min haitsu gewadha lafai kunan. Maka jika diibaratkan daripadanya makna dengan beberapa lafai yang berat, maka dianya itu ma'ani yang berat tadi. Min gewadha lafai kunan lafai yang berat berarti maknanya makna yang berat. Min gewadha lafai murakkab berarti maknanya makna yang murakkab. Nah, benar. Sebab uno pembicaraan kita nya menegak itu barafai, nya pembicaraan bah makna. Sedangkan kuli dan juz'i nya punya pembagian daripada mufrad, mufrad kuli dan mufrad juz'i. Mak mufrad apa? Kuli juz'i makna belajar. Itu berarti mufradnya mufrad makna berarti. Di makna pun nah yang mufrad, nah yang murakkab. Kalau makna mufrad makna yang diwada lafai mufrad, itu maknanya bukan makna mufrad. Makna yang diwada lafai murakkab ke maknanya dekat makna murakkab. Jadi makna yang mufrad, na yang kuli, na yang juz'i. Yang baru jelas antara pembagian jih dengan muqassam wal kalam haruna dan bermula kalam di sini hanya tanya dianya kalam itu pada ma'anil mufradah, tentang ma'anil mufradah bagaimana barang yang akan tidak ada dua. Maka bermula di tiap mufum terhidupkan mufum ianya itu al-hasil fil-akli yang kehasil lahulah ianya oleh mufum itu adakalah juz'i ataupun kuli. Jadi mufum na kuli na juz'i karena sesungguhnya pekerjaan adakalah bahwa adalah diri tasawurnya min haitsu, sesungguhnya itu ditasawurkan itu manik daripada hukum syirkah padanya, artinya manik daripada istiraknya antara kasirin dan terbenarnya artinya kasirin atau tidak ada ia itu di kemanik. Jadi na tabung hukum yang wajah kata sahur di mana daripada istirak, mana istirak pemakaian kepada kasirin di mana ataupun hanai mana. Maka jika dimana oleh diri tasawurnya daripada syirkah, maka dianya itu juz'i. Jadi kabuh-kabuh mufhum yang dimana daripada syirkah, hubungan kelapainya, kemaknanya juz'i. Contoh lagi hazal insan. Insannya, nyo tiano nyo redakun. Wadadakin hazal insan yang dicegah daripada istirahat. Fa'inal haziyah, maka sesungguh keinian ada ini haziyah, keinian mandung je ke rumah dar hai hadah hanya tatrir, ya minggu tapi ini merupakan haziyah karena masdar hadahnya hadah ini, haziyah keiniannya pengertian ini maksudnya. Maka sesungguh haziyah keiniannya hadah apabila berhasillah hukumnya hadah di sisi akal, niscaya imtana al-aqlah dikegah ia akan akal dengan semata-mata tasawurnya daripada sebenarnya jadi mutalik. Oh jadi ini kamenyo tak apakah kamenyo tak kain berarti halu kahankin kamenyo walaupun di dalam kuhami kata-katanya jirtina tapi ketika tak pakai kepada sabo dan jirtu berarti yang kesabongnya hanya dari hadat dari kata-kata hadat itu nyok kepada bisi. Jadi hanya dikira insan memang beli tapi hadal insan bahkan dalam saya boleh merakap lo boleh merakap tak atau merakap menakis berarti ini macam juga lo dalam umrah. Jadi secara hukum hadal insannya hanya ini nyok manusia nyok apa jadi gitu yang berkir dengan justi. Jadi di mana le tasawurnya akan istirahat. Dan jika hanya mana ia akan syirkah minhadsu sesungguhnya itu yang ditasawurkan, maka dianya itu kuli. Lagi contoh, nanti insan. Maka sesungguh mukohnya insan. Apabila hasil ia di sisi akal, niscaya hanya juga ianya mukoh daripada terbenarnya insan di atas diri. Kata yang mana insan? Insannya bukan mutafat dua bahwasa hayawaniyah dan nafidiyah. Jadi hanya itu nyok yang kepada bunci-bunci ada nama kejadian lagi nya berarti insan. Jadi kan dia rumbunan anu lurbunan anu lunyonyo anu nyonyo anu balai nyonyo nan kiti kan lurbunan setiap yang lagi nyo balai nya cici jadi kamu maka wate kata sahur makna ji anakku di mana dari presiden. Karena tidak menghasilkan keanunya nah ada dalamnya sama itu hu lembungan akannya anunya anunya. Jadi punya mana ditegak sebagai mufum insan yang baru gegen lapanya kuli wakar wakamah bimanti musafi dan semua terjadi pada sebagian ishak nafsu tasawuri maknahu dibukakan kita nafsu tasawuri maknahu menyelikut benar kurang ibarat nafsu tasawuri in mana'an nafsu tasawuri min hukumi syirkah bahagian iskam menulis in mana'an nafsu tasawuri maknahu yang mana? Ini tasawuri nama anak pulau. Nafsu tasawuri maknahu nyan wahwa sahuhin dhul dhul lanjut lagi nyan wa illa menyekan dhul kini-kini lagi nyan sungguh adalah bagi makna itu makna tunggu lagi makna nak makna dong kerja tak kurang mana karena hukum itu makna lagi sebab ingat kan bunuh karena hukum Nah, kata-kata mufum berikut. Tiap-tiap mufum jika dimana oleh diri tasawurnya mufum, yang menyambungkan berikut. Ini kata makna berikut itu, tiap-tiap mufum jika dimana oleh diri tasawur maknanya mufum, ya makna mufum. Sama dengan le mufum dan makna. Sedangkan mufum ni dengan makna. Mufum itulah makna. Jadi jika dimana oleh tasawur maknanya mufum, mufum adalah makna. Jadi jika dimana oleh tasawur maknanya makna, sama dengan di makna dan makna. Nyoh, nyeluh terjadi. Bawa orang bertanya. Sebenarnya tasawur makna punya betul. Tapi ini kot tak mufum, lapai. Tiap-tiap lapai jika dimana oleh tasawur maknanya lapai. Mungkin pada dasar ini urul yang beribadat tasawur maknanya ini kot lapai betul bukan mufum. Nama? Kau betul dengan urul lah, jangan betul ya, tak ada. Kullu lafzi in mana'a nafsu tasawuri ma'nahu an wuqu'i syirkah bahwa juz'i. Ini betul. Tiap-tiap kamu lapar jika dimana oleh diri tasawur maknanya lapar daripada wuqu'i syirkah dan juz'i. Tiap-tiap mufum jika dimana oleh tasawurnya mufum daripada wuqu'i syirkah, maka betul lagi gubah makna kerana ikut mufum kekul. Benda orang lain bagi wilihna maknahu tiap-tiap mufum kejok daunnya. Jika dimana oleh tasawur maknanya mufum, tak kejok ujung daun je. Kacau itu lah. Tentang bagi makna na makna. Nyo yang terjadi bagi orang kata nyo, karena hana teliti kata nyo antara dua buah ibarat, sehingga kacau urang ibarat nyo tak pakai bahawa ujung-ujung ibarat ni tak pakai urang-urang ibarat nyo. Menghasilkan makna yang mantap tu. Yang kini yang kejadian boleh dibagi dalam iltizam kepada iltizam lima isyarah yang dulu yang kejadian dan yang kurang salah betul sifatnya dalam yang menjawab dalam layak usul nak dibagi dalam iltizam kepada iltizam lima isyarah. Tapi boleh kandu dalam kita sahabat hanya berarti hantik kecoh ada ini tak pertama benar lebih lengkap padahal hanya ada kuah. Tak dalalah iltizam dalam kitab mantek berkaitan dengan lusum sini. Sedangkan iltizam imak isyarat kalau lusum sini. Maka anak kita mau dalam mantek. Intinya, lebih lengkap dong. Mampu sapat di dalam lusum. Tentang itu sempurna akan kita coba pada kulit. Jadi yang tak gabung-gabungnya malah yang pihak. Kita takek dalam bayi itu. Buat milih kena guna. Buat milih. Buat dalam berdua. Makanya orang kata tu tak ada dino lagi, ini lagi. Kita mana pakai tadi, kita hanya pakai apa yang kita ada di kod lepas. Mesti kena pertama ada di kena. Di kod tak ada dino itu elok. Tanya yang baru kita beli waktu itu, makanya pahano tak saya. Jadi itu beda. Kata beda beda waktu saya. Kalinya yang tak ada main nasab, main nasi. Oh, dia main nasi, main nasi, nasab, nasab. Nasab, nasi, nasi, nasab. Pada tempat perlu nasab, tak perlu nasi, tak perlu nasi, perlu nasab. Kata lah. Ini kata lah. Baiknya hanya teliti dengan cara yang baik dengan masdar. Kau yang sabar dulu dulu. Nasab pun kau yang nasib. Nasib yang kuat tu nasab si sabar. Mantuk, nasab si. Kita tak mantuk nasab si. Nasab punya makul, nasab masdar. Tapi di sini makul adalah masdar. Nasab kan nak beda. Bukan. Dan hanya-hanya dikaitkan dengan nafsi tasawur yang ikut di mana oleh diri tasawur itu betul dikait lagi nah. Karena sesungguh sebahagian daripada kuliah itu ada barang yang dimana syirkah. Nah, jadi na lapai kuli yang ditegah syirkah. Padahal na lapai kuli benar kan hanya ditegah syirkah. Tapi kenyataan di lapangan narafaikuli yang ditegasirkan, tapi ditegahnya dengan tanya baru kepada Khalid, Khalid kepada diri Rasul. Jadi apabila dengan tertinjau kepada diri tasawur mana di mana daripada syirkah yang kuli, walaupun ditegah syirkah wate takalur kepada kharid namanya. Jadi nama dengan lafai kuli, tapi bakharid anjirle. Lafai kuli, bakharid anjirle. Anjirle punya mana syirkah? Punya kuli kuli kuli ini. Menerangkan kuli guna hana mana sirkah hana mana pak tasawur bukan pak kharid pak kharid di mana ini menempuh itu contoh. Bagai contoh wajib wujud, zat yang wajib wujud, yang zat yang wajib wujud yang minyak sudah tasawur kuli jendel mana zat yang wajib wujud hai zat yang hancur handina dia kena mami amda wajib wujud bisa kami yang hancur handina berarti wajib wujud. Jadi seluruh yang hancihan benar berarti wajib wujud. Pada syirkah ini, maka sesungguh syirkah padanya wajib wujud itu tertegak dengan dalil khariji. Jadi dalil khariji kan pada tasawur. Kan dengan semata-mata tasawur makna wajib wujud di dunia hanada kan. Wate tasawur makna wajib wujud hana di mana daripada syirkah. Tapi wate tinjau kepada dalil-dalil khariji baru di dunia oleh dalil hancihle. Lakin tetapi apabila disusuni di akal akan nabar kepada hukumnya wali wujud, niscaya hanya tertegak daripada terbenarnya wali wujud yang dekat sini. Itu banyak akal. Karena sesungguh semata-mata tasawurnya wali wujud, tak tasawur tok wali wujud baik dari-dari. Jikalau ada ia itu di mana daripada syirkah, niscaya tidak berhajat pada mengisbat wahdaniyah kepada dari. Wajah datang tawur di mana wajah wujud dihancit ke itu. Coba yang pada diri mana? Wajah tata sawur makna wajah wujud tak terjadi hinankan ditunjuk kepada ananda. Semua harap-harap medalinya kepada ananda lagi akan ada dihancit ke. Jadi pakar payah medali bahawa zat yang wajah wujud ananda. Karena secara tata sawur ikhtimle jarak tak tahu, maka mendali punya kepada analil. Kak, maka kuliah itu fardiyah dan jodoh-jodoh bagi kuliah fardiyah. Lafai kuli yang ada di kedi, lafai kuli yang fardiyah yang model cara di kedi ada adahannya. Ini lagi nanti secara hukum jidle, tapi secara kenyataan menyatakan itu dihanan. Ini kuliah fardiyah, kuliah fardiyah. Jadi menembok lakai lakai kuli, tapi dari kedi nyata punya bahasa ini kuli ilam yujat min abradihi fardun. Dia beli bahasa macam rumah. Kuli ada di kedi, tapi ya tak ada. Lagi burung Garuda, tak ada. Pecah na, empat matanya. Nampak kalau di Indonesia lebih katanya. Padahal tak boleh. Jadi yang kuli fardiyah itu, lapai kuli yang ada di sini. Contoh yang kuli fardiyah, mislu lasik. Contoh lasik. You know shit non lasik ni. Syai'un non lasik. La syek yang kami tarkib jadi satu kalimat la syek menyebabkan bahasa kita yuk hana sapuna hana sapuna la syek tidak ada syek dan lagi contoh dalam la tingkan lagi contoh dalam la wujud yang la syeknya dasar di la nafi huruf anjir tak pertama malah hilang bak huruf tapi karena la syek kami buka ke satu kalimat tadi kalimat la syek. Kaji pertama alimlah al-lasyik al-la-imkan la-imkan pertama alimlah al-la-imkan al-la-wujud lagi al-ma-sadak dia kenal ma-sadak ma-sadak ni bukan dari ma-sadaka ma-sadaka kalimat sadaka sadaka kalimat maksudnya bergabung menjadi makna di afrat itu ma-sadak pertama alimlah al-ma-sadak kalau bergabung dia tanya al-ma-sadak apa ni Ini Allah Syekh, mana pula kamu syairun bagaimana? Saya pun bila mahlah, berarti jadi tabuk. Nama Allah dan juga kalimat. Fa'inaha, maka sesungguhnya lafai tertega bahwa terbenar adu Syekh. Lafainya, lafai la Syekh, lafai la ingkan, lafai la wujud. Tertega bahwa terbenar dia diatur sesuatu daripada segala Syekh pada hari. Ka, jino la Syekh, nak hukum la Syekh tau dia tu. Syekh ni pun, sesuatu, la Syekh hanam dulu, kampung. Ka, kitunya, yang tu makran la Syekh. Yang dia hanam terpunah ni tu, nyok. Nyok dah, yang baik hanam terpunah ni tu, yang hanam terpunah. Jadi, dah mentah akrat, tanah tunjuk la Syekh, mengapa orang itu? Tapi barangkali, tapi cara mpoh la Syekh, hanya tak punah nyewana sepotan yang la Syekh ikhul. Mentah maknanya, nyok, nyok dah. Gonya, tapi nyok, nyok dah. Yang mana, yang anda, yang kenyan, yang la Syekh, itu adalah. Setiap yang anda, yang itu berarti, berarti hanya. Makanya, lapai la Syekh, hanya terbenar ke tabo akrat pun hana. Tapi yang kuli lam juga di akrat ini fardu. Dan kita akrat dasi. Hana akrat dasi. Kalau dia yang hana berarti syek. Yang golongnya yang punya dasi manfaat mana kena hana apa ni? Berarti dasi kena hana. Tapi yang kuli lam juga di akrat ini fardu. Jadi yang kuli fardiyah itu lagi nya. Jadi jin di mana daripada wujud syirka, bahkan di mana daripada wujud pada hari. Tapi pada hari, pada dasawur mana-mana, maka lajiknya lata kuli. Lakin tetapi manaknya kan dengan tanabar kepada semata-mata dasawurnya lajik. Waminuna, dan dari sini diketahuikan sesungguh afrad kuli hana wajib bahwa ada. Sesungguh afrad kuli itu hanya wajib bahwa adalah lapai kuli itu terbenar darinya abrat tercadura. Tabung lapai yang kuli hanya disyaratkan lapainya terbenar kata abrat. Jadi lapai lapai kuli nyo abrati, tapi lapainya haikim boleh dipakai kena haikim kita lagi memang hanya disyaratkan lagi. Jadi tabung lapai yang kuli yang boleh kafa makna lagi hanya tertegak daripada hukum syirkah yang kuli. Walaupun lapainya hanjir tak pakai mensabuh afrat pun. Ini adalah hukum afrat lasik. Dan ketika terhadap ke lasik mensabuh kanan, berarti dia tak kuli. Tapi afrat hanya mengabungnya. Sama dengan lapai kuli hanya disyaratkan berterbenar arti afrat lapai kuli. Baik, bahkan sebahagian daripada afratnya kuli itu nabaran yang tertegak bahwa terbenar kuli yaitu nabaran dah tadi. Afrat kuli, jadi afrat kuli yang dipakai lagi, hai tuang. Karena hanya tegak di akal daripada terbenarnya artinya dengan semata-mata kasur. Sebab wajah kata sahur jir, kalau dia pakai hari tadi hanya jir. Menyewajah kata sahur, jir le afrat dan apanya jir tak pakai kepada afrat yang lainnya. Pada hari baru hancur ini, anak hukum berarti kuli. Walau dalam itu kabar, maka jikalau tidak diiktibarkan diri tasawur pada ta'rif kuli dan juz'i, niscaya sungguh ditamong demikian kuli buno, kuli fardiyah dalam ta'rif juz'i. Ditamong dalam juz'i ini, maka tidak ada alat ta'rif itu mana. Dan keluar lagi daripada ta'rif kuli, maka tidak ada ta'rif kuli itu jamin. Wabayanu tasmiyati bil kuli wal juz'i, dan bermula ternyata tasmiyah dengan kuli dan juz'i. Bakal yang hanya di mana hukum syirkah bukan kuli, yang di mana bukan juz'i. Kerana bermula ternyata wajah tasmiyah dengan kuli dan juz'i itu sesungguh kuli adalah juzuk bagi juz'i pada hari. Kulinya jid ke juzuk bagi juz'i pada hari. Contoh adalah insan, maka sesungguhnya insan itu duduk bagi hidup. Insan duduk bagi hidup, hidup juz'i, insan kuli. Sedangkan insan duduk hidup, berarti kuli menjadi duduk bagi juz'i. Betul? Betul. Dan dengan sila hayawan, maka sesungguhnya hayawan itu duduk bagi insan. Mainan kumpulan kuli berdua. dan jisim, maka sebenarnya jisim itu juzuk bagi hayawan. Nah, jadi kulli jirku juzuk bagi juzki, maka adalah juzki itu kol. Baiklah, kulli kol, kol kumpulan juzuk-juzuk kol, nyonya nabongnya kol, kol nabongnya nyonya juzuk nabang itu juga kol. Jadi hidup antara insan dengan titik. Insan lapai kulli, zaidin lapai juzki. Insan juzuk bagi titik, karena titik konyo insan yang muayan. Titik adalah insan yang muayan, tanpa insan nan titik. Nah, berarti kulli insan juzuk bagi juzki, dan juzkinya konyo kol bagi kulli. Mana kol? Kumpulan dari juzuk-juzuk dengan kol. Jadi zaidun kol. Kul manabo insan juzu bagi kulno ka wal kulli dan bermula kulli itu juzu baginya kul buka itu namanya ngote dan bangsa dan bermula kulliyah si mana kulliyah si bukan kulli ke dalam kata si sesuatu yang dihubung dengan kulli hanya tanya ada ya dengan genisbah kepada juz'i, maka adalah demikian syek itu genisbah kepada kol dan mansub kepada kulli dukun kulliyu dan menyajib juz'iyah syek hanya tanya ada ayat dengan nisbah kepada kulli, maka ada ayat itu dinisbahkan kepada juz'u dan betulah yang genisbah kepada juz'u dukun juz'i. Kira-kira itu kebina yang pertama insan. Yang kedua Zaidun. Zaidun murakab daripada insaniyah dan zat yang maya. Jadi insan penahinan, zat penahinan, baru betul Zaidun. Sama dengan Zaidunnya adalah kulun, kul, kumpulan dari beberapa juzuk. Sedangkan insan punya juzuk bagi titik. Jadi karena insan juzuk bagi titik, maka insannya bangsa titik. Insan juzuk titik, maka insan bangsa titik. Zaid punya banyak kol lagi. Titik banyak kol daripada insan. Berarti bangsa kepada kol bukan kulli sebagai yang sebab. Kulli, kemana kulli? Sesuatu yang bangsa kepada kol. Kol itu titik. Titik kol. Insan juzuk titik, maka insan dibangsa kepada titik. Habang berarti dibangsa kepada kol gerogi. Jadi dia dibangsa kepada kol betul kulli. Nah, titik kalau dibangsa, dibangsa kepada juzuki. Tuh juzuk titik mana? Insan. Berarti titik dibangsa kepada juzuk. Berarti dibangsa kepada juzuk di mana pun? Nakin juri. Katakan lagi kita ni orang Cipuru, dibangsa ke kampung, kampung dibangsa Cipuru. Ai tempui tamalana. Berarti urang bangsa gapok tamalana. Tamalana mana tu? Ai tamalana tempunya. Tamalana kenya. Nya baik ke baik tamalana. Dah jauh lagi negeri gede jadi mu. Ya tamalana, tamalana tu ai tamalana kenya. Tamalana tempunya. Nya udah tempu tak tamalana tempu bangsa tamalana tamalana bangsa tempu. Jadi juzuk bangsa kepada kor bangsa kepada juzuk. Insan juzuk dibangsa kepada kol, bukan kulli. Tidak kol dibangsa kepada juzuk, bukan juzi. Tak. Walam yang terjawab olehmu, sesungguh kuliah dan juziah hanya tanya diintibarkan keduanya dengan zat pada makna. Ini kan dari surah kuno. Kulli dan juzinya wasah makna dan hanya tanya pada lafaz wa amma fil lafzi dan adapun pada lafaz maka kadang-kadang dinamakan akan dia akan kulliyah dan juziyah tapi dengan arah wakat usama maka sungguh dinamakan akan dia kulliyah dan juziyah dengan arah akan sebagai tasmiyah dal dengan nama madhul berarti majar kun kulli dan juzi ke lafaz majar menyebut kulli juzinya wasah Allahumma